Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Khalifina azani wa azakullah. Kita melanjutkan kembali sahih at-targhib wa at-targhib, dan kita masih melanjutkan kitab at-taubah wa syuhud. Kita masuk di hadis yang ke-79, halaman 283. Qala an Abdul Wahid bin Ayman qala hadatsani abi qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha dir'u kitrin. Dari Abdul Wahid bin Ayman hadatsani abi, telah menceritakan kepada aku, yakni abi Ayman, qala dakhaltu ala Aisyah, aku masuk ketemu Aisyah radhiyallahu anha, wa alaiha dir'un kitr. Nah, Aisyah memiliki pakaian kitr, pakaian yang kasar yang terbuat dari kapas atau katun dan dinisbahkan ke kitr, nama daerah. Zamanu khamsah darahim, yang harganya 5 dirham. Faqalat, kata Aisyah, irfa' basaraka ila jariyati, angkatlah pandanganmu ke budak perempuan. Undur ilaiha, lihatlah kepadanya. Fa innaha tusha antal bisahu fil bait, semuanya naam, dia membanggakan diri, menyombongkan diri untuk memakainya di dalam rumah. Waqad kana li minhunna dirhun al ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan aku memiliki dirhun, baju yang seperti yang dipakai oleh budak perempuan itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka imra'ah tuqayyanu, tidak ada perempuan yang nam tuqayyinu, yakni berhias untuk pernikahan di Madinah, di Madinah, illa arsalat ila tasta'ir, kecuali nam diutus untuk meminjamnya. Baik, meminjam pakaian guna untuk pernikahan. Ikhwan fi din, anzani wa a'azakum rawahu al-Bukhari. Hadis ini disebutkan Imam Al-Bukhari sejumlah para ulama menyebutkan di sini dalam untuk menunjukkan bolehnya meminjam pakaian untuk pernikahan. Bolehnya meminjam pakaian untuk pernikahan. Sahib. Dan juga tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha yang beliau meminjamkan pakaiannya mau dipakai perempuan-perempuan yang mengadakan pernikahan. Jadi qala wa ana Aisyah radhiyallahu anha qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma fi baiti tidaklah di rumahku min syai'in sesuatu yang ya'ulu zulkabidin sesuatu yang biasa dimakan oleh zulkabidin jadi makhluk bernyawa makanan yang milik orang-orang itu tidak ada di rumahku sesuatu yang biasa dimakan oleh manusia illa satru syairin kecuali sedikit dari gandum firofili firaku fa'akal tu minhu aku makan gandum yang sedikit itu hatta tol aliyah sampai lama nah tapi fakil tuku lalu aku timbang aku takar gandum itu fafaniya lalu habis gandum itu rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Naam qala hadina anzi wa azzaqullah dalam hadis ini Aisyah menceritakan bagaimana keadaan keluarganya yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan keluarga yang berkelimang harta sebagaimana kita sebutkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dia tidak meninggalkan warisan-warisan yang banyak. Nanti akan diturunkan di hadis setelahnya. Nah, dan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kata Aisyah, "Wa ma fi baiti min syai'in aqulu dzukabidin illa satrun sa'irin." Ketika Rasulullah tidak ada di rumahku sesuatu yang bisa dimakan kecuali hanya sedikit dari gandum ada derak di rumahnya Aisyah. Nah, satu syairin sesuatu yang sedikit. Jadi sesuatu yang sedikit. Kalau mungkin dilihat-lihat nggak akan cukup, mungkin hanya sekali makan. Nah, baik. Satu syair yang menyebutkan setengah wasak. Ya. setengah wasak gandum yang ada saat Rasulullah wafat. Fa'akal tu minu, maka Aisyah hari-harinya makan dari itu. Hatta tol alaiya, sampai kemudian lama makan itu, padahal hanya setengah wasak. Lalu ditimbanglah gandum itu, dan habis. Sebelumnya tidak pernah ditimbang, tidak pernah dimakan. Tatkala lama kelamaan kemudian ditimbang, setelah ditimbang malah habis. Nah, hadis sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah dan juga keluarganya hidup dalam kemiskinan. Bukan rumah tangga yang berkelimang dengan harta. Nah, yang menunjukkan sabarnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu kehidupan sebenarnya adalah akhirat. Dunianya sementara. Nah, sabar dengan serba kekurangan yang sering kita sebutkan, belum pernah kita mengalami sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Dengan kekurangan harta, beberapa hari tidak makan, bahkan saya menyebutkan 2 bulan tak masak. Nah, juga dalam tadi saya menunjukkan mukjizatnya Rasulullah SAW. Gandum yang sedikit dimakan tak habis-habis. Tatkala ditimbang malah habis. Biasanya tidak pernah ditimbang dari awal, dimakan tak habis-habis. Bukan hanya dimakan sendiri, mungkin diinfakkan kepada orang-orang membutuhkan sampai dalam waktu yang lama. Kemudian Aisyah mungkin ada inisiatif untuk menimbangnya, setelah ditimbang malah habis. Ya, ada ulama yang menyebutkan karena makanan yang khairul makil, makanan yang tidak ditimbang itu fil barokah. Karena tidak tahu berapa kadarnya. Nah, ini ada yang berpendapat demikian. Baik. Ada yang menyatakan, Al-Habib menyatakan, itu tidak untuk seluruh makanan ini. Bahannya ini khususnya untuk Aisyah, karena barokahnya Nabi SAW. Nah, dan itu banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis dalam Sahih Muhammadiyah. Nah, yang makanan sedikit bisa cukup untuk orang banyak. Jadi, kisah Musulaim yang mengundang makanan sedikit cukup untuk ada sofa, kalau ini banyak ada yang lainnya menunjukkan tentang ini. Baik, intinya ikhwan fillah azani wa azabullah, ini keluarganya Rasulullah SAW hidup dengan sebuah keterbatasan. Qala wa an Amr bin al-Haris radhiyallahu anhu qala wa taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi fil hamal wala tidak. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tatkala kematian beliau ilham tidak pula tidak atau Rasulullah SAW meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, wala abdan, wala amatan, tidak meninggalkan budak laki-laki, tidak pula meninggalkan budak perempuan. Nah. Yang budak-budaknya dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mungkin ada yang meninggal, ada yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Katakanlah belum meninggal, tidak ada budak laki-laki, tidak ada budak perempuan, tidak meninggalkan dirham wala dinar, wala syai'an, dan tidak meninggalkan apapun. Illa baghlatu al-bayda. Kecuali baghlatul bayda, kecuali baghl. Ini hasil perkawinan kuda dengan keledai, dengan himar, jadi baghl. Baghlatul bayda, baghl bayda, baghl putih. Ala digana ya rakabuha yang biasa beliau tunggangi. Wasilahahu dan senjata beliau yang biasa beliau kenakan untuk perang. Wardon dan tanah. Jalahari ibnu sabil sedekah. Yang dijadikan untuk Ibnu Sabil sebagai sodako. Tanah yang ditinggalkan dijadikan sodako untuk Ibnu Sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, ya. Orang-orang yang kehabisan total. Nah, tidak meninggalkan sesuatu untuk ahli warisnya. Yang disebutkan nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi la nurusu ma tarakna sadaqah, tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Sehingga anak-anaknya Rasulullah tidak mendapatkan warisan. Nah, Rawal Bukhari. Pan Widin Azani wa Azam. Sini kita lihat. Nah, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Beliau tatkala meninggal tidak meninggalkan apapun. Meninggalkan ilmu, tidak meninggalkan dinar wala dirham, tidak meninggalkan budak, tidak meninggalkan apapun kecuali tunggangan yang biasa beliau tunggangi, kemudian senjata perang beliau, tanah yang sudah diwakafkan. Nah, jadi tidak meninggalkan harta yang banyak. ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zauj yang diterapkan. Qala wan Ali bin Rabah qala sami'tu Amr bin As radhiyallahu anhu yaqulu laqad asbahtum wa amsaytum sungguh kalian masuk di pagi hari dan masuk di sore hari. Arghabuna fi ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasduhi. Kalian takut, kalian senang, kalian menginginkan apa-apa yang Rasulullah itu zuhud. Rasulullah yang zuhud tidak senang, tidak pengin menghindarkan diri. Kalian malah senang. Kembali ke tanya. Rasulullah zuhud terhadap dunia ini karena faham orang di dunia ini hanya sementara, hanya bekal separuhnya yang dibawa. Nah, adapun kalian malah cinta dengan dunia, senang dengan dunia. Asbahtum targhabuna fi dunia wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazhadu fiha. Kalian senang terhadap dunia dan Rasulullah zuhud terhadap dunia. Berbalik dengan Rasulullah. Ini yang menyatakan Amr bin Ash. Ya. Yang dijak Allah orang-orang sama dengan beliau. Nah, apalagi di zaman kita. Wallah, demi Allah, ma'atat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatun min dakhrihi. Demi Allah, kata Amr bin As, tidaklah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam, satu malam, min dakhrihi, di zamannya, dari masanya, illa kana alladhi alaihi aktsar min alladhi lahu, kecuali utang beliau itu lebih banyak dibandingkan apa yang beliau miliki. Utang beliau lebih banyak dibandingkan apa yang beliau miliki. Qala fa qala ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqra'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasriku. Kami melihat Rasulullah itu berhutang. Orang Ahmad warwatu warwatu sahih. Rasul berhutang dalam perkara-perkara yang ringan, yang penting. Nah, untuk makan. Bukan sesuatu yang gak penting kemudian berhutang. Sebagaimana kebiasaan kita. Berhutang dalam perkara-perkara yang tidak terlalu penting. Seandainya itu tidak ada, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, di sini bolehnya untuk berhutang. Tapi tetap hati-hati untuk apa hutang. Karena hutang itu berat. Ini Umar bin As mengingatkan kalian senang dengan dunia dalam keadaan Rasulullah SAW itu zuhud. Dan hutangnya Rasulullah lebih banyak dibandingkan apa yang beliau miliki. Warawai Ibn Hibban fi sahihi muhtasaran wa kana nabiyukum azadun nas fi dunia. Rasanya Nabi kalian manusia yang paling zuhud di dunia. Fasbahtum arghaban nas fiha. Dan kalian menjadi orang yang paling semangat terhadap dunia. orang yang paling senang terhadap dunia. Kebalikannya Rasulullah SAW. Nah, tidak bisa sempurna mengikuti Rasulullah SAW terhadap dunia. Masih senang dengan dunia. Ini khair fitin. A'azani wa a'azakumullah. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة إلا يهودي في 30 صاع من السعير. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات dalam keadaan baju perang beliau tergadaikan di orang Yahudi, nah, untuk membeli 30 sok gandum. Untuk makan. Ya. Beliau menggadaikan baju perang beliau untuk makan. Bukan untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Naam. Rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Sekali lagi menunjukkan kepada kita bolehnya untuk berutang. Naam. Dan tentunya bukan bergampang-gampangan untuk apa utangnya. Untuk perkara apa utangnya. Nah. Rasulullah SAW beliau berutang. Nah. Untuk membeli gandum. Untuk makan, ya, bukan untuk keperluan sampingan. Nah, ini tidak kemudian kita bergampang-gampangan untuk hutang. Keperluan-keperluan yang mestinya tidak terlalu penting. Kemudian kita berhutang untuknya. Dan hutang itu berat. Khawani fidina azani wa azakumullah. Juga di sini menunjukkan boleh muamalah dengan orang-orang kafir. Ya, bermuamalah dengan orang kafir jual beli. Nah, dengan semisalnya yang diperbolehkan. Baik. Ini kehidupan Rasulullah SAW yang beliau menggadaikan baju besar untuk makan. Nah, mungkin ini belum pernah kita alami. Menunjukkan mungkin selama ini kehidupan kita dari sisi dunia ya, mungkin lebih nyaman dibandingkan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Dan bersama dengan itu keluhan kita lebih banyak. Nah, padahal keadaan kita lebih mapan. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin aw lailatin. Rasulullah keluar suatu hari di pagi hari atau di malam hari. Akhirnya ini siang hari bukan di malam hari. Fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Qala ma akhrajakum min buyutikum hadhihi sa'a. Rasul, apa yang membuat kalian berdua ini keluar di rumah-rumah kalian di waktu-waktu ini? Qala al-ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Abu Bakar keluar karena lapar. Umar keluar karena lapar. Faqala wa ana waladi nafsi biyadih. Akhrajani alladhi akhrajakuma. Yang mengeluarkan aku ini dari rumah sebagai orang yang mengeluarkan kalian, ini sama-sama lapar. Ini menunjukkan tatkala seorang lapar atau kekurangan, maka tak dianjurkan untuk berusaha. Ini dicontohkan Rasulullah keluar rumah untuk mencari sesuatu, bukan hanya nunggu di rumah dengan dalih tawakal, ya. Tapi berupaya. Nah, mungkin bekerja, mengejar aktivitas apa yang bisa untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan. Kata Rasulullah, kamu, iya bangkitlah kalian. Qamu ma'ahu. Maka Bakar Umar pun panggil bersama Rasulullah. Fa'atau rajulan min al-Ansar. Mereka mendatangi sahabat dari Ansar. Fa'idha huwa laysa fi baitihi. Dan ternyata dia tidak sedang di rumah. Abu Al-Haytham namanya. Falamma ra'atu al-mar'ah, tatkala istrinya melihat ada tamu, qalat marhaban wa ahlan. Ya. Istrinya menyambut tamu-tamu istimewa ini, marhaban wa ahlan, selamat datang. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina fulan? Kata Rasulullah, fulan di mana? Qala dhaba yastaqibu lana min al-ma. Kata istrinya, pergi mencarikan kita air tawar. Nah, mencari air tawar. Ija'al Ansari, tiba-tiba datanglah suaminya Ansari. Panagara ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Kemudian dia melihat ada Rasulullah dan dua sahabatnya. Summa qala alhamdulillah ma ahadul yawma aqama adiyafan minni. Senang. Alhamdulillah, tidak ada seorang pun erit yang lebih mulia tamunya dibandingkan aku. Merasa mendapatkan anugerah luar biasa ketamuan orang-orang istimewa. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Senang, gembira. Pemaya datangi orang-orang yang berilmu. Pantola kau fajahum bi'idkin. Dia pun segera membawa satu tandan. Fihi busrun wa tamrun wa rukau. Tandan itu ada korma yang masih mentah. Ya. Korma yang agak matang. Ya. Dan segera untuk menghidangkan jamuan jika ada tamu. Dan Imam Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan buah-buahan terlebih dahulu yang disukurkan dibandingkan yang lainnya. Waqala kulu min hadhi, kata Al-Ansari, ini makan dari ini. Jadi makanlah ini, ya. Dihidangkan satu tandan berisi korma di situ. Jadi bisa milih. Nah, mungkin yang masih hijau, yang sudah matang. Wakhodel almidia. Kemudian Al-Ansar ini pun mengambil pisau. Fakalahu Rasulullah SAW ya kabal halub. Kata Rasulullah, awas, jangan ngambil kambing yang masih diperah susunya. Ini mau nyembelihkan kambing. Ya. Baik. Kenapa sahabat itu semuanya sudah tahu? Apa sih kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Nah. Beliau pun berpesan, ya. Baik, awas, gak usah nyembelih kambing yang masih diperah susunya. Pada bahalahum, lalu, Al-Ansari pun menyembelih kambing. Akalu minasyat wa min dhalika id, dan mereka pun makan kambing yang disembelihkan tadi dan juga tutup dan korma tadi. Wa syaribu, lalu mereka minum. Wa lama ansabi'u wa rawau, wa lama ansabi'u tatkala mereka sudah kenyang. Wa rawau, dan mereka sudah hilang dahaganya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Walladzi nafsi bi yadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. La tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah, sungguh-sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju'." Kalian, rasa lapar yang mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kami. Sumalam terjiu, kemudian kalian tidak balik ke rumah hatta, sobaku ada naik, sampai kalian mendapatkan nikmat. Nikmat tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rauh Malik, belakang oleh Bikhtisar wa Muslim wa Abdullah wa Tirmidhi wa Tirmidhi wa Biziyadati. Al-Ansari al-Mubam wa Abu'l-Haytham bitayyihan Ifatil al-Musannas fauqa wa kasri musannas tahtahu tahta wa tasjidiha kada jaa masurrihan fi al-Muwatta wa Tirmidhi. Baik, azani wa azabullah. Yang diwaca Imam At-Tirmidzi. Setelah menikmati hidangan itu, Rasulullah pun tanya, halaka khadimun, apakah kamu punya pembantu? Kata Abu Haitham, lah, tidak punya Rasulullah. Ini Rasul ingin membalas kebaikan Abu Haitham. Maka beliau menyatakan, faida atana sabyun fatina, kalau nanti datang kepada kami budak, ya, kalau perang-perang, ya, maka datanglah kepada kami. Ya Rasulullah membalas kebaikan Abu Haitham. Nah, kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan budak, maka Abu Haitham pun datang. Dan Rasul menyatakan, ikhtar minum apilih dari dua budak ini. Nah, inilah dari dua budak ini. Ya Rasul merapati janjinya. Nah, tapi Abu Haitham menyatakan, ya Rasulullah, ikhtar li, ya Rasulullah, pilihkan untukku. Nah, ini menunjukkan adabnya sahabat Tuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan keputusan kepada orang yang adil. Karena pilihan Nabi tentunya lebih baik pilihan merujuk kepada ulama. Karena pemikiran mereka lebih panjang dibandingkan kita. Di situ Rasul sudah memilihkan, khudhala, pilih yang ini, fa'ini ra'aitu yusalli, karena aku melihat dia sholat. Dipilihkan Rasulullah dan disebutkan, kenapa yang ini yang dipilih? Karena aku melihat dia sholat. Maka patokannya sholat. Jika seorang hamba itu kelihatan sedang sholat dan rajin sholat, di situ ada kebaikan. Para sahabat berpesan, berbuat baiklah kepada budak ini. Dia pun pulang bawa budak itu dan berjumpa dengan istrinya, mengkabarkan ucapan Rasulullah bersaul sini ma'rufan, berbuat baiklah dengan budak ini. Maka sang istri menyatakan, kamu tidak akan bisa berbuat baik dengan budak ini sampai kamu memerdekakan. Kemudian dimerdekakanlah budak itu. Usulan dari istrinya. Dalam keadaan Abu Haitham belum punya kebun dan tidak memiliki pembantu. Tapi beliau kemudian menjalankan pesan Rasulullah untuk berbuat baik kepada budaknya dan dimerdekakan. Ini khana fitina azami wa azamullah. Ya. Rasulullah, Abu Bakar, wa Umar. Yang ketiga-tiganya dalam keadaan lapar. Ini manusia yang utama. Menunjukkan harta dan kaya itu bukan ukuran derajat seseorang di sisi Allah. Dan setelah ini, kita akan baca kehidupan para sahabat. Ini sudah selesai kehidupan Rasulullah. Setelah ini, sebutkan kehidupan para sahabat, bagaimana kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.